Apalah sulitnya menyusun dan merangkai kata lalu mengucapkannya? Bicara itu mudah, apalagi kalau sering. Seperti orang berpidato, semua dikomentarinya. Bahkan kucing tertabrak sepeda pun menjadi tempat bicaranya. Banyak hal yang bisa dibicarakan dalam kehidupan ini. Tapi yang menjadi persoalan, apakah banyak karya yang diciptakan? Itu pertanyaan yang penting. Karena itu, jangan terlalu banyak bicara kalau tidak ada karya. Karena tidak ada faedah yang didapatkan dari sana. Jadi, jangan hanya banyak bicara, tapi banyaklah bekerja, berjeri lelah. Itu menjadi tuntutan yang tak bisa diabaikan. Nah, menjadi menyenangkan kalau kita berbicara secukupnya, bekerja sebanyak-banyaknya, menciptakan perubahan yang luar biasa. Orang yang dicinta adalah orang yang tak terlalu banyak bicara, tapi banyak berkarya. Namun, banyak bicara tak salah kalau karyanya terus melimpah-limpah lebih banyak lagi. Itu menjadi kekuatan ekstra. Tapi, banyak bicara tanpa berjeri lelah itu memalukan dan menghina diri. Semoga kita tahu diri dan kenal diri. Atau mungkin memang kita sudah mati nurani. Hidup dalam dunia sendiri, menikmati dan berpikir dengan citra diri, saya menjadi seorang yang luar biasa. Patut dikasihani, karena ini menjadi kengerian yang sangat menyedihkan. Jangan ikuti langkah seperti itu. Banyak bicara tanpa berjeri lelah, itu memalukan dan menghina diri. Jadilah orang terhormat dengan banyak bicara, banyak berkarya dan sangat limpah. Lebih sedikit bicara, menambah lagi karya, itu luar biasa. Semoga Anda adalah orangnya.